Zorro. Mari. Teman. Yang baik apa kabar? Halo dari Damansara. Apa? Semalam saya menjual kuih di Bazar Tamantun. Kuih macam-macam kuih? Ya, banyak ya. Banyak. Itu kawasan orang ada-ada tu. Okey, depan saya menjual ayam pecik. Customer ni laki bini dia berada dengan seorang mamat ni. Kenapa? Sebab beratur tolak-tolak rasanya. Kena ayam. Tak tahulah macam mana sampai semua orang tengok sampai customer saya pun cakap, apalah belum puasa beradu. Pasal ayam percipnya pasal. Sampai nak bawa berentap lah. Tak puas hati jumpa kat luar lah. Alam. Macam tu lawak naik harga lah. Ini yang kita suka. Ni kan ada semua orang puasa kan. Nak singgit kak? Awak bagi duit tadi? Tony Bessel dengan Mickey. Eh, Mickey ke? Selamat pagi. Hello.